الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah, dan kita melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar murtad. Telah kita terangkan bahwa hukum di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan agama Allah, keluar dari Islam, hukumnya dibunuh. Namun sebelum ia dibunuh, ia ditangkap, ditahan selama 3 hari untuk diberi kesempatan berpikir secara jernih, mengoreksi kembali apa yang menjadi sikapnya. Apabila dalam tempo 3 hari dia tetap berpegang kepada keyakinan yang kafir, maka barulah ditegakkan hukum al-qatl. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-umur allati tahsulu biha riddah, perkara-perkara yang dapat menyebabkan seseorang murtad, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kemurtadan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Warriddatu tahsulu birtikabi ma yujibuha, bahwa kemurtadan itu bisa terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia murtad. Jiddan, apakah dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, au hazlan, atau bersenda gurau, au istihzaan, atau mengolok-olok, atau mengolok-olok. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan yang dapat menyebabkan seorang murtad, tidak diperbolehkan seorang bermain-main dengannya. Ya, dia mengucapkan hanya bersenda gurau, ingin orang lain tertawa. Tidak diperbolehkan seorang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati sebagian mereka yang mengaku sebagai Muslim, terkadang di antara mereka ada yang bermain film, membintangi tokoh-tokoh kafir. Yang ini jadi Abu Bakar Siddiq, yang ini jadi Umar, yang satunya lagi jadi Abu Lahab, jadi Abu Jahal, jadi kafir ini, kafir itu. Dia memerankan sebagai orang yang kafir, lalu mengucapkan kata-kata kufur. Mengucapkan kata-kata kufur. Atau dia menampakkan dia menyembah berhala, menyembah salib, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan, bahkan menyebabkan seseorang murtad. Kasyirk billahi bijami'i anwa'ihi, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Wa juhudis salati wa ghairiha min arkanil Islam, dan mengingkari salat dan yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Dia mengatakan bahwa salat lima waktu itu tidak wajib. Puasa itu, berpuasa di bulan Ramadan, tidak wajib. Haji itu tidak wajib hukumnya, dan seterusnya. Maka dia kafir. Dia kafir. Mengingkari sesuatu yang telah pasti di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang masyhur bahwa itu wajib di dalam agama Allah. Al-ma'lum min ad-din bidh-dharurah, lalu dia mengingkarinya. Padahal dia tinggal di negeri kaum muslimin, dia mengetahui Islam, lalu dia mengingkarinya. Maka ini termasuk sebab kemurtadan. Wasabbillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mencela Allah dan mencela Rasulnya. Wa juhudil Qur'anil Karim kullihi aw ba'dih, atau mengingkari Al-Qur'an Karim seluruhnya atau sebagiannya. Mengingkari, tidak meyakini bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini bahwa Al-Qur'an Karim itu sudah tidak otentik. Al-Qur'an Karim itu telah berubah. Banyak yang dikurangi, banyak yang ditambah. Seperti keyakinan kaum Rafidhah. Wa man i'taqada anna ba'dhan nas yajuzu lahu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka ghulati sufiyah. Dan orang yang meyakini bahwa ada di antara manusia diperbolehkan baginya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kaum sufiyah yang ekstrim, yang meyakini bahwa di dunia ini ada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, ada pula pengikut wali. Pengikut wali, wali Khadir. Nah, ini ilmunya berbeda. Mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya zahir. Mengikuti wali, syariatnya batin. Keduanya berbeda. Ada syariat zahir, ada syariat batin. Ilmu batin, ilmu laduni, ilmunya tersendiri. Yang mengikuti wali tidak mesti mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran. Orang yang meyakini demikian murtad. Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun yang mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa dari kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, lalu dia mati dalam keadaan tidak mengimani apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Tidak satu pun dari manusia ini yang diperbolehkan keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Wa kadzalika man dhahara al-musyrikin wa a'anahum 'ala al-muslimin. Demikian pula orang yang memberi pertolongan, menampakkan sikap loyalnya kepada orang-orang musyrik dan menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ini jelas menunjukkan sikap loyal kepada orang-orang musyrik dan bara terhadap kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Mereka bergabung bersama orang-orang kafir. ini juga merupakan bentuk kekufuran. Dan ini juga yang dilakukan oleh kelompok Rafidah dalam memerangi kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Peristiwa yang terjadi di Baghdad, tertumpah darah kaum muslimin besar-besaran ketika bangsa Tatar menyerang Baghdad, pasukan Mongol menyerang Baghdad, dibantu oleh kaum Rafidah untuk membunuh khalifah dan menumpahkan darah kaum muslimin, membunuh para ulama, menghancurkan dan membuang kitab-kitab para ulama. Kaum Rafidah mereka turut membantu. Maka ini semua merupakan bentuk-bentuk kekufuran, kemurtadan. Wa ghairi dhalika min anwa'ir riddah allati tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil Islam al-kathirah, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis kemurtadan yang terjadi disebabkan karena melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam yang banyak. Wa min dhalika tahkimul qawaninil wad'iyyah mimman yara annaha aslah, termasuk di antara bentuk kemurtadan berhukum dengan undang-undang manusia, undang-undang buatan manusia, dari orang yang menganggap bahwa menggunakan undang-undang manusia itu lebih maslahat. Mimma ja'at bihi syari'atul islamiyah aw annaha musawiyatun lahu, lebih maslahat, lebih baik dari apa yang dibawa oleh syariat Islam, atau menganggap sama, mau berhukum dengan syariat Islam, selain syariat Islam sama. Maka ini bentuk kemurtadan pula. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini? Oleh karena itu para ulama membagi mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ada yang menyebabkan kekafiran apabila dia menganggap bahwa berhukum dengan undang-undang manusia itu lebih baik, lebih maslahat, dan menganggap bahwa syariat Islam tidak bisa diterapkan, tidak sesuai dengan zaman, dan seterusnya. Ini ucapan-ucapan kekufuran. Wallahul musta'an. Wa ala hadha fa innahu yumkin hasrul umur allati tahsul biha ar-riddatu fi ma yali. Oleh karena itu mungkin bisa diklasifikasikan perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya kemurtadan berikut ini. Yang pertama, al-qaul. Seorang bisa jadi murtad karena ucapan. Kaman sabba Allah ta'ala aw rasulahu aw al-malaika, seperti orang yang mencela Allah atau mencela rasulnya atau mencela malaikat, awidda'in nubuwah atau mengaku sebagai nabi, awidda'il mal ghaib atau mengaku mengetahui perkara ghaib, tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Termasuk di antara mereka adalah para dukun, orang-orang yang tidak normal, yang disebut paranormal, namun tidak normal, menganggap dirinya ngerti nasib orang ini di masa mendatang dengan membaca garis-garis di tangan atau yang semisalnya. Ini semua merupakan bentuk kekufuran. Wa kadza syirku billah azza wa jalla, demikian pula perbuatan syirik. Yang kedua, al-fi'il. Murtad, kemurtadan bisa terjadi karena perbuatan. Kasujudi lis-sanam wal qabr wa nahwi dzalik, seperti sujud kepada patung berhala, sujud kepada kuburan, dan yang semisalnya. Au ilqa'il mushaf, atau dia membuang mushaf. Dia tahu itu mushaf, dia lempar, ya, dia buang. Dia buang di tempat yang jorok. Dia buang di got atau yang semisalnya. Ya. Au ta'ammudi imtihani, atau sengaja melecehkannya, sengaja merendahkannya. Dia menginjak-injaknya misalnya, ya, atau melemparnya menunjukkan bahwa dia merendahkan, melecehkan, padahal dia tahu itu Al-Qur'an Karim, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Ada metode pengkaderan yang dilakukan oleh beberapa organisasi tertentu. Itu cara mereka mengkader, ya, anggota-anggotanya. Yang pertama kali dengan cara mengosongkan pemahaman mereka, mengosongkan, merusak keyakinan mereka untuk tidak percaya atau ragu terhadap Islam. Kemudian setelah mereka ragu, baru setelah itu mulai diisi. Diisi tentang tauhid, diisi. Nah, cara mereka itu dengan menginjak-injak mushaf di depan para anggotanya dengan alasan sengaja memancing kemarahan para anggota itu. Setelah itu nanti diterangkan, dijelaskan. Sengaja dia melakukannya, menginjaknya, melemparnya. Nah, ini bukan metode pengkaderan Islami, namun pada hakikatnya merendahkan Islam, merusak Islam, menyebabkan kemurtadan, wa'idzubillah. Au mazaharatil musyrikin, atau menampakkan sikap ghala terhadap kaum musyrikin, au wa muawanatihim 'alal muslimin, dan menolong orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, wa ghairi dzalik, dan yang lain. Yang ketiga, al-i'tiqad, kemurtadan bisa terjadi karena keyakinan. Mithlu i'tiqad asy-syariki lillah ta'ala aw as-sahiba aw al-walad, seperti meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sekutu dalam sesembahan atau dalam penciptaan, atau meyakini Allah memiliki pendamping wanita, istri atau anak, atau i'tiqadu hilli zina aw al-khamr, atau meyakini halalnya zina, yang jelas-jelas haram, atau meyakini halalnya khamr, atau i'tiqadu anna hadiy ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, atau meyakini bahwa bimbingan petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam lebih petunjuk selain nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih sempurna daripada petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini yang berkaitan dengan keyakinan. Yang keempat, asyak, keraguan. Ragu terhadap hal-hal yang jelas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyashukka fi hurmati ma ujmi'a ala hillih, seperti meragukan diharamkannya. Ya. Fa ayyashukka fi hurmati ma ujmi'a ala hillih, au hilli ma ujmi'a ala hurmatih. Seperti dia ragu, ya, dalam hal menganggap haram sesuatu yang disepakati bahwa itu halal, atau menganggap halal sesuatu yang disepakati bahwa itu haram. Dia ragu, ya, dia meragukan. Zina, dia masih ragu, itu halal atau haram, ya, masih ragu. Padahal dalil-dalil demikian jelas, Al-Quran, Sunnah, kesepakatan para ulama. Atau sebaliknya, menganggap halal apa yang diharamkan, yang disepakati keharamannya. Maka ini semuanya termasuk bentuk kemurtadan. Termasuk dalam hal ini meragukan orang-orang yang jelas-jelas kekafirannya, yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul, masih ragu apakah Nasara itu kafir, masih ragu apakah Yahudi itu kafir, masih ragu. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan tentang kekafirannya, laqad kafara, laqad kafara, laqad kafara, sungguh telah kafir, sungguh telah kafir. Namun dia masih melakukan. Maka ini bentuk kekufuran. Wa mithluhu la yajhaluhu likaunihi nasya'a bainal muslimin. Dan yang semisalnya itu seharusnya dia tidak jahil tentangnya karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Beda kalau misalnya ada seorang baru masuk Islam, hidupnya di wilayah orang-orang kafir. Lalu kemudian dia meyakini tidak wajibnya sholat atau tidak wajibnya puasa Ramadan. Karena belum sampai kepadanya dalil, belum sampai kepadanya ilmu. Tapi kalau seorang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, pengajian di mana-mana, dakwah di mana-mana, secara umum mengerti tentang hal-hal yang dipastikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, lalu dia mengingkarinya, maka ini tidaklah muncul melainkan disebabkan karena kekotoran hati, i'tiqad yang menyebabkan dia menjadi ragu. Jadi sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa menyebabkan seorang murtad, ya, bukan hanya sekedar keyakinan, namun bisa jadi hanya sekedar ucapan orang bisa jadi murtad. Hanya sekedar perbuatan seorang bisa menjadi murtad. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.